إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمدلله pada malam hari ini, malam ke-9 dari bulan Rajab 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Maret 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Umdatul Ahkam. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasan kita dalam menyebutkan beberapa faedah dari hadis yang pertama dari Babul Hayyut yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir, saya ingin mengoreksi atau meralat apa yang telah saya sampaikan pada kajian Rabu malam Kamis, tepatnya pada tanggal 7 Rajab 1439 Hijriah, ketika saya menceritakan kisah Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah tersebut di dalam kajian tersebut, bahwasanya Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dilarang untuk membuka majlis hadis, majlis ilmu oleh penguasa yang zalim ketika itu yang bernama Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Dan ini merupakan kesalahan. Wal hifdhu khawan ya ikhwan. Hafalan itu khawan, pengkhianat. Karena yang benar Al-Hajjaj Ibnu Yusuf memimpin pada dinasti Al-Umawi. Adapun Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, fitnah yang terjadi di masa beliau itu adalah pada masa kekhalifahan Khalifatul Ma'mun, yang insyaallah ta'ala kita telah mengetahui bersama fitnah yang terjadi adalah fitnah Al-I'tizal, yaitu dari kalangan Mu'tazilah yang mereka mengharuskan seluruh para fuqaha, seluruh para ulama pada saat itu untuk menyatakan dengan tegas Al-Quran adalah makhluk. Maka teman-teman sejawat dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mengucapkan hal tersebut karena mukrah, terpaksa, dan dipaksa oleh penguasa pada saat itu yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Maka Imam Ahmad bersendiri di dalam berpegang teguh dari al-haq, dan beliau tetap memiliki pendapat bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Yang sikap ini menjadikan beliau dipenjara oleh khalifah ketika itu, Khalifatul Ma'mun. Akan tetapi belum ada pelarangan untuk beliau membuka majelis hadis. Dan terbukti dari sejarah yang ada, ketika Imam Ahmad diazab, dihukum, disiksa di dalam penjara, masih ada beberapa para talabatul hadis, para talabatul ilm yang datang menjenguk Imam Ahmad dan meminta riwayat dari beliau alaihi rahmatullah. Maka wafatlah Al-Ma'mun, berganti Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Mu'tasim, yang mana azab dan hukuman yang diberikan oleh Khalifah Al-Mu'tasim kepada Imam Ahmad lebih ganas lagi. Bahkan termaktub di dalam kitab Al-Mu'arrikhin, para ahli sejarah, bahwasanya Imam Ahmad alaihi rahmatullah dipenjara kurang lebih 28 bulan. Maka di pemerintahan Al-Mu'tasim pun masih ada beberapa talabatul ilm yang mendatangi dan menjenguk Al-Imam Ahmad di penjara untuk mengambil periwayatan dari beliau. Wafatlah Al-Mu'tasim dan datanglah khalifah yang berikutnya yang bernama Khalifatul Wathiq, Al-Wathiqu Billah, yang nama beliau adalah Harun, anak dari Khalifah Al-Mu'tasim yang ma'ruf di kutub ahli mu'arrikhin dengan nama Harun Al-Thani karena keturunan dari sang ayah Al-Mu'tasim dan ke atas. Maka di zaman inilah, di zaman Khalifah Al-Wathiq, Al-Imam Ahmad diizinkan untuk keluar dari tahanannya, keluar dari penjara, dipersilahkan. Akan tetapi Khalifatul Wathiq Harun Al-Thani tadi melarang Al-Imam Ahmad untuk berkumpul dengan manusia, membuat majlis hadis. Bahkan beliau Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dilarang untuk melaksanakan salatul jamaah di masjid. Jadi beliau di dalam rumah terus, perintah dari Khalifah Al-Wathiq. Maka yang melarang Al-Imam Ahmad untuk bermajlis hadis, bermajlis ilmu, menyampaikan riwayat-riwayat yang ada di sisi beliau adalah kekhalifahan setelah Al-Mu'tasim yang merupakan anaknya yang bernama Al-Wathiq atau Harun Al-Thani. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan definisi yang disebutkan oleh para ulama as-salaf terkait dengan lafaz al-haidu. Dan kita juga telah masuk pada hadis yang pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan anna Fatimah binta Abi Hubaysh, bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubaysh pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan beliau yang mengalami istihadhah. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan keluarnya darah istihadhah ini yang bukan darah haid, yang telah kita ambil kesimpulan kemarin dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walaisat bil hiyadhah. Al-istihadhah berbeda dengan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis salata fiha. Kalau datang masa-masa haidmu, maka silahkan kamu meninggalkan salat, qiraatul Quran dan yang seterusnya dari amalan-amalan ibadah. Tapi jika yang keluar adalah darah istihadhah, maka disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa shalli. Maka bersihkanlah darah yang keluar tersebut dan laksanakanlah salat seperti biasa. Maka riwayat inilah yang membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Maka pertanyaan dari Fatimah bintu Abi Hubaysh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa ada'us shalah, apakah aku meninggalkan salat karena darah istihadhah yang keluar? Telah kita ibaratkan pada pertemuan yang lalu, mungkin bagi seorang muslimah dengan muslimah yang lainnya memiliki kebiasaan yang berbeda. Ada yang 7 hari masa haidnya, ada yang 8 hari. Maka jika aglabun nisa, mayoritas dari kalangan wanita, masa haidnya adalah 7 hari, ketika hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 masih ada darah yang keluar, maka itulah yang disebut dengan darah al-istihadhah. Tersisa beberapa faedah yang bisa kita ambil dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Di antaranya adalah terlihat bagaimana hirsu as-sahabah, semangat yang dimiliki oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini lebih khusus Fatimah bintu Abi Hubaysh, sahabah dari kalangan wanita, sahabiah, yang ketika mendapati sebuah permasalahan, sebuah iskal, tidak dipendam oleh beliau, akan tetapi langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memecahkan permasalahan tersebut. Maka terlihatlah bagaimana semangat yang ada di sisi beliau radhiyallahu taala anha. Dan ini terlihat juga dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan rijal. Apakah itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah dan yang seterusnya dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan berkali-kali di majlis telah saya ulangi bahwasanya ashabun Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang luar biasa yang memang dipilih oleh Nabi, afwan, memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam dalam perjalanan dakwah beliau. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mereka adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah orang-orang yang terbaik yang telah aku keluarkan, yang telah aku ciptakan untuk mendampingi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang kedua, annal istihadata istimraru khurujud dam minal mar'ah. Bahwasanya darah istihadah adalah darah yang mengalir secara terus-menerus pada seorang wanita. Dan insyaallah taala pada hadis yang kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita akan melihat apakah darah istihadah ini bisa sembuh, artinya bisa berhenti dari seorang wanita, karena kita telah mengetahui itu berasal dari urat yang bocor, artinya urat itu bisa menutup lagi atau tidak. Nanti pada hadis yang kedua insyaallah taala akan kita bahas faedah dari hadis ini. Riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan keadaan Fatimah adalah darah istihadah merupakan darah yang mengalir terus-menerus, yang terbedakan dengan darah haid karena sifat dan waktu yang dialami oleh seorang wanita. Kemudian faedah ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, faedah yang ketiga adalah bahwasanya seorang yang haid pasti dan pasti harus meninggalkan as-salah. Anal haidah la tusalli. Seorang wanita yang haid, dia tidak boleh melakukan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya secara umum. Apakah itu tawaf, ataukah memegang mushaf, dan yang semisalnya. Maka dalam waktu 7 hari tersebut, solusi yang disebutkan oleh Nabi SAW, begitu pula oleh para ulama, ketika seorang wanita ingin membaca al-mushaf dengan syarat adanya ha'il, dengan syarat adanya pembatas antara tangan dia dengan mushaf Al-Quranul Karim, apakah itu kain ataukah sarung tangan dan yang semisalnya, karena dia memiliki hadas yang besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memegang al-mushaf secara langsung, karena Al-Quran adalah kitab suci yang tidak bisa sembarang orang memegangnya. Bahkan sebagian para ulama al-mufassirin menafsirkan ayat la yamassuhu illa al-mutahharun, ha di sini khilaf di kalangan para ulama al-mufassirin, apakah ha la yamassuhu, ha ud-dhamir ini kembali kepada mushaf Al-Qur'anul Karim ataukah kembali kepada Lauhul Mahfuz. Yang rajih wallahu a'lam bisawab maknanya kembali kepada Lauhul Mahfuz, akan tetapi di sana ada mufassirin yang mengembalikan makna ha ud-dhamir tersebut kepada Al-Qur'an. Artinya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh memegang mushaf Al-Qur'anul Karim kecuali orang-orang yang telah bersuci. Kalau tafsiran yang pertama yang dirojihkan pula oleh Syekhuna Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, maknanya al-mutahharun di situ adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang baik ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu ilmu kepada orang yang bertanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan qudwah, memberikan satu contoh kepada kita bagaimana ilmu syar'i ini bisa disampaikan, bisa ditransfer kepada orang lain. Tidak untuk diri sendiri. Karena yang namanya kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu dengan sekian banyak tujuan. Apakah biar dia saja yang alim, dia tidak ingin orang lain pintar, dia tidak ingin orang lain mendapat faedah, dan yang seterusnya dari alasan-alasan seorang yang melakukan kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Maka ini adalah sesuatu yang terlaknat di dalam al-Islam, yang dituntut di dalam syariat Allah dan Nabinya alaihi salatu wassalam adalah dengan menyampaikan ilmu. Apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita dapat di faedahnya, maka tidak tertahan pada diri kita. Kita sampaikan kepada orang-orang yang lain, kerabat-kerabat kita, ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, dan yang seterusnya, tetangga mungkin. Maka ini adalah apa yang bisa kita ambil dari faedah ketika Nabi SAW menjawab dengan jelas, dengan gamblang pertanyaan dari sahabiyah Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Kemudian hadis yang kedua yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah an Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna umma habibah ustuhidat sab'a sinin, bahwasanya seorang sahabiah yang bernama Ummu Habibah mengalami masa istihadah selama 7 tahun. Jadi bukan hanya darah haid yang keluar dari beliau, Ummu Habibah, yang insyaallah ta'ala akan kita jelaskan siapa nama Ummu Habibah dan siapa suami dari Ummu Habibah. 7 tahun beliau mengalami masa istihadah bersama dengan darah haid tentunya. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik, maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. Fa amaraha an taghtasila, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi, mandi bersih, mandi besar. Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di dalam riwayat ini, fa kanat taghtasilu likulli salatin, dan yang dilakukan oleh Ummu Habibah yang ini merupakan ijtihad dari beliau radhiyallahu ta'ala anha adalah beliau senantiasa mandi di awal kali setiap akan melakukan sholat wajib. Jadi dalam satu hari beliau akan mandi selama 5 kali radhiyallahu anha, mandi untuk sholat duhur, mandi untuk sholat asar, mandi untuk sholat maghrib, mandi untuk sholat isya, dan mandi untuk sholat al-fajr, 5 kali. Jadi setiap awal sholat pasti beliau mandi. Ini ijtihad, sekali lagi, bukan perintah dari Nabi SAW, tapi ijtihad. InsyaAllah ta'ala akan kita jelaskan lebih gamblang lagi. Maka dalam riwayat yang ini, yang merupakan riwayat al-imamul Bukhari wal-imam Muslim alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang yang mengalami masa istihadah bisa sembuh dan bisa berhenti. Karena dijelaskan di dalam riwayat ini, ustuhidat sab'a sinin, beliau mengalami masa istihadah selama 7 tahun. Mengalami masa istihadah selama 7 tahun, artinya tidak menerus, tidak seumur hidup beliau radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Dan terlihat pula secara zahir bahwasanya Ummu Habibah ini bertanya kepada Nabi SAW setelah mengalami 7 tahun masa istihadah, kemudian setelah itu baru bertanya kepada Nabi, apa yang harus aku lakukan? Lah, ini pemahaman yang keliru. Dan pernah ditanbih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-fahmus shawab, pemahaman yang benar adalah Ummu Habibah ketika mengalami masa-masa istihadah, beliau langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya beliau mengetahui apa yang harus beliau lakukan, yaitu mandi di awal sholat wajib. Sebelum masuk sholat wajib, beliau mandi. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sudah bertanya dari awal masa istihadah itu, haid selama 7 hari. Hari ke-8, 9, 10, dan seterusnya kok enggak berhenti-berhenti. Akhirnya beliau bertanya kepada Nabi SAW, diberikan solusi oleh beliau, fa'amaroha antaktasil, diperintahkan oleh Nabi untuk mandi. maka ijtihad kesimpulan yang diambil oleh Ummu Habibah, beliau akan mandi di setiap waktu salat. Dan ini berlangsung selama 7 tahun, sab'a sinin. Lewat tahun ke-7, maka beliau sudah kembali normal, walhamdulillah, darah istihadah tersebut tidak lagi keluar dari Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, sebelum kita menjelaskan lebih rinci lagi riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini, kita akan memperkenalkan siapa Ummu Habibah. Ummu Habibah bernama Hamnah bintu Jahash. Beliau bernama Hamnah bintu Jahash, dan bukanlah yang dimaksud dalam riwayat ini Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, yang merupakan istri dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ummu Habibah yang bernama Hamnah bintu Jahash ini merupakan istri dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman ibnu Auf memiliki seorang istri yang bernama Hamnah bintu Jahash. Kemudian apa yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa amaraha an taghtasil. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, fa amaraha an taghtasil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi. Dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, ai ba'da mudhi muddatil haid, setelah lewatnya masa haid. Ba'da mudhi muddata al-haidi, setelah lewatnya masa haid dari Ummu Habibah. Seperti yang kita isyaratkan, kalau beliau biasa 7 hari, maka hari ke-8-nya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mandi. Kemudian dijelaskan atau dilanjutkan oleh Imam As-Sa'di, wa lihadza fil hadits alladhi fi sunan, oleh karenanya riwayat-riwayat yang datang di dalam kutubus sunan, anna bahwasanya damal haidi aswadun yu'raf, anna damal haidi aswadu yu'raf. Ini di dalam kutub as-sunan. Mereka mencoba untuk menukilkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya damul haidi aswadu yu'raf, satu darah yang hitam dan dikenal di kalangan an-nisa. Fa idza dhahaba faghtasili wa shalli. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah. Kalau darah haid tersebut sudah berhenti, sudah tidak ada lagi, artinya darah yang keluar pada hari ke-8, pada hari yang ke-9 bukan darah yang hitam, bukan darah yang ma'ruf sebagai darah haid, faghtasili wa shalli, maka mandilah kamu dan salatlah seperti biasa. Yang mana riwayat ini disebutkan di dalam Sunan Abi Daud hadis ke-304. Begitu pula diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah dalam beberapa riwayat beliau, dalam hadis ke-215, begitu pula ke hadis 216 dan hadis ke-362 dan 363. 362 dan 363. Maka di dalam riwayat as-sunan ini menunjukkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang langsung memerintahkan kepada Ummu Habibah. Damul haidi aswadu yu'raf. Darah haid itu hitam, diketahui oleh kalangan wanita, ma'ruf, sudah dikenal. Fa idza dhahaba, kalau sudah tidak ada lagi darah tersebut, yang keluar darah yang merah, warnanya merah segar, maka ini berarti bukan darah haid. Ini berarti namanya darah istihadhah. Bukan keluar dari rahim seorang wanita, tapi disebabkan karena urat yang bocor, yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Faghtasili wa shalli, maka mandilah untuk membersihkan hadas besar tadi yaitu haid, dan sholatlah seperti biasa. Kemudian apa yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah di dalam ucapan beliau menukil riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fakanat tagtasilu likulli salatin. Ini ucapan Aisyah yang menghikayatkan keadaan Ummu Habibah ketika beliau mendapatkan perintah dari Nabi untuk mandi. Maka kesimpulan yang diambil, ijtihad yang dilakukan oleh Ummu Habibah adalah tagtasilu likulli salah, setiap salat pasti beliau mandi radhiyallahu anha. Maka Al-Imam Sa'di alaihi rahmatullah mengatakan laisa wujuban, laisa wujuban, bal ala wajhil istihbab, bal ala wajhi al istihbab. Di sini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ada khilaf di kalangan para ulama al-fuqaha, apa hukum seorang wanita yang mengalami darah istihadhah, apakah dia harus mandi di setiap sholatnya ataukah tidak. Jumhur dari ulama as-salaf di antara mereka adalah Ali ibn Abi Talib, begitu pula Abdullah ibn Abbas, dan ini merupakan pendapat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di antara a'immah al-fuqaha ini merupakan pendapat Abu Hanifah, pendapat al-imamu Malik, dan pendapat al-imamu Ahmad. Mereka semua memiliki pendapat adamu wujubihi, tidak diwajibkan seorang wanita mustahadah untuk mandi di setiap sholatnya. Adapun sebahagian ulama yang lainnya memiliki pendapat bahwasanya perkara tersebut wajib untuk dikerjakan oleh seorang wanita yang mengalami istihadah. Karena apa? Karena mengamalkan zahir dari hadis yang ada di hadapan kita ini, mengamalkan zahir dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Namun wallahu taala alam, pendapat yang rajih seperti yang dinukilkan oleh al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah, yang beliau mengatakan laisa wujuban bal ala wajhi al-istihbab. Kemudian beliau menukilkan, membawakan beberapa wajah, beberapa sisi kenapa pendapat ini yang lebih rajih, pendapat ini yang lebih kuat. Wa fi sunan, dijelaskan di dalam riwayat as-sunan, yaitu riwayat al-imam Abu Dawud dalam nomor hadis ke-291 dan riwayat Ibnu Majah dalam nomor hadis ke-624 bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha an taghtasila likulli salatin, an taghtasila likulli salatin ay istihbaban. Maknanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah istihbaban, dalam rangka mustahab, bukan sesuatu yang wajib. Ai istihbaban. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di bahwasanya ini merupakan madhab dari al-a'immah al-arba'ah. Madhab dari al-a'immah al-arba'ah, madhab dari empat imam madhab al-fuqaha. Maka dari apa yang telah saya sebutkan tadi, masuk ke dalamnya al-imam al-Syafi'i alaihi rahmatullah. Ini juga merupakan pendapat al-imam al-Syafi'i alaihi rahmatullah. Bahkan di dalam kitabul karya besar dari al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah pada jilid pertama halaman ke-79 sampai ke-80, al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah mengatakan la asyukku anna amrahu la asyukku, aku tidak ragu, kata beliau, anna amrahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah laha, anna amrahu sallallahu alaihi wasallam laha antagtasila likulli salatin, perintah untuk beliau mandi setiap akan melaksanakan salat, ala wajhil istihbab. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ala wajhi al istihbab, dalam rangka sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sunnah, maknanya bukan wajib. Artinya jika ditinggalkan maka sesuatu yang tidak mengapa. Dan kesimpulan inilah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz alaihi rahmatullah. Adamul wujub, tidak wajibnya seorang wanita mustahadah untuk mandi di setiap sholatnya. Lantas apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang mustahadah? Maka yang dilakukan oleh mereka yang pertama adalah benar-benar mensucikan dirinya dari hadatsul akbar, yaitu darah haid, ketika telah jelas bahwasanya masa haidnya telah selesai, darah hitam yang keluar telah selesai, berganti darah yang segar warna merah, maka ini berarti darah istihadhah. Setelah yakin maka dia harus mandi wajib. Ini tahapan yang pertama, mandi besar untuk menghilangkan hadats al-akbar, yaitu hadats al-haid. Tahapan yang kedua, ketika dia akan melakukan sholat, anggaplah sholatul fajr. Setelah dia mandi untuk menghilangkan hadats haidnya, hadats akbarnya, maka tahapan kedua dia harus mengenakan sebuah kain jenis apapun untuk benar-benar menjaga bahwasanya darah tersebut ketika dia melaksanakan sholat, ketika dia menghadap robnya, tidak sampai menetes keluar. Jadi benar-benar harus dijaga. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, ketika dia telah selesai, ketika dia telah selesai melaksanakan sholatul fajr, artinya sudah selesai kewajiban dia, tinggal nanti siang sholat zuhur, sore sholat asar, maghrib dan isya, maka diperbolehkan untuk dia binaan ala hadza al-qaul, dibangun di atas pendapat yang rajih ini, pendapat a'immatu arba'ah, pendapat imam 4, Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah, ketika salat az-zuhur maka dia tidak perlu lagi mandi besar, cukup bagi dia untuk berwudu seperti wudu biasa. Begitu juga pada salat asar, begitu juga pada maghrib, begitu juga pada al-isya. Sampai kapan berlangsung? Sampai dia benar-benar meyakini darahnya tersebut sudah hilang, artinya dia sudah sembuh. Kalau kita ambil contoh misalkan dari hadis atau riwayat Aisyah, kejadian dari Ummu Habibah bintu Jahash radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, selama 7 tahun misalkan, ya berarti kejadian atau tahapan-tahapan tadi dia lakukan selama 7 tahun. Kalau dia mau menjadi seorang muslimah, seorang mukminah yang kamilah, hadatsnya bersih, artinya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan tanpa keraguan, tanpa was-was dari syaitan, maka silakan lakukan apa yang telah dikerjakan oleh Ummu Habibah. Karena dijelaskan oleh para ulama kita di antaranya Syekh Al-Utsaimin bahwasanya yang dilakukan oleh Ummu Habibah ini adalah zuhdan wa wara'an laha. Karena sifat zuhud dan wara' yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Akan tetapi kalau kita melihat dari hukum asalnya, apakah perlu? Tidak perlu, karena ini bukan perkara yang wajib, mustahab, disenangi, sunnah. Maka ketika seorang wanita ingin mandi di setiap sholat fajrnya misalkan, atau di setiap sholat zuhurnya, di setiap sholat asarnya, di setiap maghribnya atau isyanya, tergantung dari keadaan mereka, mana yang paling mudah untuk mereka. Kalau mereka mau 5 kali mandi untuk membersihkan darah tersebut, maka dipersilahkan pula. Akan tapi apakah ini wajib? Maka tidak wajib, hukumnya hanyalah mustahab, disukai. Wallahu a'lamu bishawab. Ini pembahasan dari hadis yang kedua, apa yang telah kita baca dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di dalam riwayat ini, kisah dari Ummu Habibah bintu Jahash radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Di antaranya adalah wujub iqtisal al-mustahadhah. Wujub iqtisal al-mustahadhah inda intihai muddah haidhiha thumma yusalli. Wajibnya seorang yang mengalami darah istihadhah, merasakan keluar darahnya istihadhah, wajibnya untuk dia mandi sebelum melakukan sholat. Setelah masa haidnya selesai, sebelum dia melakukan sholat yang pertama, misalnya sholat pertamanya az-zuhur atau al-asr, maka wajib bagi dia untuk mandi untuk pertama kali. Maka wajib untuk mandi, bukan mandi yang terulang. Kalau mandi untuk sholat kedua, sholat ketiga, hukumnya adamul wujub, tidak wajib, mustahab. Tapi kalau untuk sholat yang pertama, maka sepakat para ulama hukumnya adalah wajib. Kemudian faedah yang berikutnya yang telah kita sebutkan sebenarnya dari awal pembacaan hadis ini adalah annal istihadhata, bahwasanya darah istihadhah tersebut qad tanqati'u wa tabra'u minha al-mar'ah. Bahwasanya darah istihadhah tersebut adalah sesuatu yang bisa sembuh dan bisa terputus dari kebiasaan seorang wanita. Maka ini bukanlah sesuatu penyakit yang seumur hidupnya akan dia rasakan. Ini adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebahagian para wanita, dan janganlah berputus asa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, dan Allah Jalla wa ala pasti akan menjawab permintaan hambanya yang berdoa kepadanya. Wallahu a'lamu bishawab. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran pada malam hari ini. Yang pertama, afwan, ana mau tanya, apa hukum seorang wanita yang haid membaca Al-Quran tanpa memegangnya? Diperbolehkan. Yang menjadi syahid, tidak bolehnya seorang wanita haid, al-haid, memegang mushaf, memegang kitab suci, memegang Al-Quranul Karim. Ini yang menjadi permasalahan. Kalau dia membaca dengan hafalan yang dia miliki, meroja'ah, maka dipersilahkan, tidak ada masalah. Dan diberikan solusi yang telah saya sebutkan pada awal majelis yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, apakah boleh wanita yang haid membaca zikir pagi dan sore? Sangat boleh. Tidak ada masalah dalam perkara tersebut. Sekali lagi, yang menjadi permasalahan adalah memegang mushaf, ainul mushaf. Karena dia tidak suci. Mushaf suci. Boleh apa tidak? Ini yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid. Apakah darah istihadhah itu keluar setiap jamnya dan menimbulkan rasa sakit bagi wanita? Tergantung keadaan satu wanita dengan wanita yang lainnya. Al-muhim, darah istihadhah ini adalah darah yang biasanya keluar tanpa ada rasa, mengalir begitu saja. Dan darah haid yang biasanya keluar dari seorang wanita dengan rasa sakit, pada istihadhah biasanya tidak sakit. Tapi ada yang sakit. Beberapa wanita mengalami rasa sakit ketika keluarnya istihadhah. Nah. Jadi tergantung keadaan wanita, satu wanita dengan wanita yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kain yang menahan darah haid boleh diganti dengan pembalut? Boleh. Dan zaman sekarang alhamdulillah sekian banyak kemudahan telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka silahkan. Yang ana sebutkan tadi hanya sekedar contoh misal. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lainnya tidak ada hubungannya dengan pelajaran malam hari ini. insyaallah taala mungkin akan kita bahas pada waktunya. Mungkin akan saya jawab pendapat atau pertanyaan yang menurut saya penting, yaitu apa hukum memegang Al-Quran atau mushaf dalam keadaan hadas kecil, telah buang angin. Sama, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan tahir, kecuali dalam keadaan suci. Ketika dia tidak suci, maka pergilah untuk berwudu dan silahkan kembali memegang mushaf ataukah Al-Quran tersebut, karena itu merupakan salah satu kitab mulia yang dimiliki oleh umat Islam dan tidak boleh dipegang kecuali dalam keadaan suci. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran. Bagaimana bila seorang wanita tidak tahu keluar darah yang keluar tersebut adalah darah istihadhah, dan ia meninggalkan sholat-sholatnya sampai ia mengetahui bahwa darah tersebut adalah istihadhah? Bagaimana dengan sholat yang ia tinggalkan karena ketidakketahuannya? Kalau memang wanita tersebut meninggalkan karena kejahilan yang dimiliki oleh dia, maka masuk ke dalam keumuman ayat Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau azab kami, hukum kami kalau kami salah dan kami lupa. Ini yang berkaitan dengan wanita tersebut. Maka ketika dia menyadari bahwasanya itu adalah istihadhah bukan haid, segeralah dia mandi dan lakukanlah tahapan-tahapan dari apa yang telah kita sebutkan. Adapun apa yang telah dia tinggalkan, maka khilaf di kalangan para ulama, dan khilaf yang sangat masyhur, ada yang mengatakan harus mengqadha, harus mengganti dan yang seterusnya. Pendapat yang rajih dilihat dari keadaan wanita tersebut. Kalau memang yang dia telah tinggalkan sudah sekian bulan, maka sulit bagi dia untuk mendeteksi, untuk meraba-raba berapa sholat yang sudah ditinggalkan. Maka ini masyakkah bagi seorang wanita. Maka lakukanlah ketika dia menyadari bahwasanya itu adalah darah istihadhah, mandilah dan laksanakanlah sholat dengan tahapan-tahapan yang telah kita sebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.